Tidak. Ya, konsep dasarnya ada di Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-35. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu, jadikan wasilah untuk mengentaskan persoalan hidupmu dan meraih apa yang kamu harapkan. Jadi wasilah atau media untuk mengentaskan persoalan kehidupan itu caranya meningkatkan takwa. Karena itu penegasannya disebutkan di Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berkenan memberikan jalan keluar, solusi mengentaskan kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan memberikan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Bahkan seterusnya, yaj'al lahu min amri yusra, menjadikan hidupnya menjadi lebih mudah, nyaman, hilang sulitnya. Yusra lawannya usra. Ketika yusra muncul, usronya hilang, kan? Nah, jadi cara kita mengentaskan kesulitan itu dengan meningkatkan takwa. Takwa, cara meningkatkannya banyak amalannya. Ya, kita ambil misalnya kaidah takwa. Takwa itu setidaknya ada 115 kali paparan dalam Al-Qur'an. Di antara yang pertama memaparkan sifat orang takwa di Al-Baqarah di ayat kedua sampai lima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Semua isi Al-Qur'an jangan pernah diragukan menjadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Apa amalannya? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang sering mengupdate imannya, di-upgrade, dia tingkatkan terus. Bagaimana caranya? Wa yuqimunash shalah, dia tingkatkan salatnya. Jadi ternyata salat bagian dari amalan takwa. Takwa bisa mengentaskan persoalan. Jadi salat itu wasilah terbaik tanpa biaya yang bisa menghilangkan kesulitan kita. Karena itu panggilan pertama sholat, panggilan mengentaskan kesulitan. Buka Quran surah kedua ayat ke-45. Ya wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya persoalan, maka terima dulu dengan sabar masalah itu, karena yang lain pun punya masalah. Kamu akan sukses. Setelah itu wassalah, minta solusinya lewat sholat. Karena itu dalam semua bacaan sholat isinya doa semua. Bahkan boleh kita meminta dalam sujud. Ya, walau dalam sholat fardu saya memilih tidak dilafadzkan, dalam hati kita minta. Ya, iman kita dipertaruhkan. Al-Baqarah ayat 153, ya, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hey, kalau kamu enggak yakin iman kamu di mana, kata Allah. Hey, orang beriman, terima persoalan dengan sabar, minta solusi lewat salat. Karena itu kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sekarang ibadah salat, aku sekarang punya masalah, aku minta solusi ya Allah. Maka lihat hadis kunci jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya, aku tuntaskan, aku berikan semua permohonannya. Satu salat. Dan salatnya bentuknya jamaah di situ, teman-teman sekalian. Ya, bentuk mufrad yang bermakna jamaah. Wa yuqimunash shalah. Alif lam shad lam wau ta marbutah. Ya. Ya, kalau bentuknya jamaah dalam konteks luas artinya bukan fardu saja. Mulai tahajudnya kerjakan. Konsisten tahajud, teman-teman. Itu Allah berjanji dengan Anda menunaikan tahajud diberikan 4 hal. Salah satunya dientaskan dari segala kesulitan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjab bi nafilatan laka, ya, asa ayyam afaka rabbuka maqama mahmuda. Allah angkat nanti karir Anda. Ya wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin, dibimbing mengawali pekerjaan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dibimbing mengentaskan kesulitan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dilindungi kalau ada orang yang ingin sengaja menjahili Anda dalam pekerjaan. Ya, di salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Karena itu tadi ada redaksi. Ya, infaq bersedekah dalam konteks dengan harta bisa mengentaskan kesulitan. Bisa. Ada teorinya itu. Ya, bahkan ada keterangan-keterangan yang disampaikan dari ulama bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an. Al-Quran membuka semua hal kesulitan. Kalau Anda sedang gelisah, punya masalah, alih-alih bikin status ya di media sosial, ambil wudhu, buka mushaf, baca. Itu saat baca, minimal Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa. Sehingga dengan tenang itu kesulitan mudah untuk dientaskan. Jadi bisa dengan sholat, ya, bisa dengan infak sedekah kalau ada harta, bisa juga dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami, membaca, diikhtiarkan untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian segala dalil yang tertuang dalam Al-Quran. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Itu intinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Thank you.